Bismillahirrahmanirrahim wa sunnah fihima ay fil adzani wal iqamati qiyamun. Disunahkan di saat azan dan juga di saat iqamah qiyamun. Qiyamun artinya berdiri. Jadi tidak seperti kesunahan yang dijelaskan di video sebelumnya yang hanya menjelaskan azan saja. Kesunahan ini berlaku untuk azan sekaligus untuk iqamah. Jadi dua-duanya memiliki kesunahan yang sama di dalam penjelasan ini. Yang pertama adalah berdiri. Jadi azan itu sunahnya berdiri, iqamah juga sunahnya berdiri. Wa ayu azina ala maudhi'in alin. Ini kesunahan yang lain. Kesunahan yang lain adalah mengumandangkan azan di tempat yang tinggi. Jadi karena dulu memang tidak ada pengeras suara, jadi ada menara itu ya, ada menara masjid. Muadzinnya yang ditugaskan azan itu dia naik ke atas menara. Jadi kesunahannya tidak di bawah, tetapi azan di tempat yang tinggi. Walau lam yakun lil masjidi manaratun sunnah bitasrihihi. Kalau di satu masjid tidak ada menara, maka kesunahannya mengumandangkan azan di atap. Jadi satah ini loteng ya, loteng. Ya, yang intinya berada di atas. Jadi adanya di atap, di bagian atas masjid. Kalau memang tidak memungkinkan, tidak ada bagian atas ini tidak memungkinkan untuk naik ke sana, summa bibabihi. Lalu urutan seterusnya adalah di pintu masjid. Jadi kesunahan pertama di tempat yang tinggi, misalkan menara. Kalau menara tidak ada, di loteng masjid. Kalau tidak memungkinkan, di pintu masjid. Jadi kesunahan ini seperti yang saya jelaskan tadi, supaya suara azan itu bisa sampai ke tempat yang lebih jauh, karena memang dulu tidak ada pengeras suara. Wastiqbalun lil kiblah. Kesunahan yang lain adalah menghadap ke kiblat. Jadi sunahnya menghadap ke kiblat. Wa kuriha tarkuhu, dimakruhkan meninggalkan kesunahan ini. Artinya azan dengan tidak menghadap ke kiblat itu hukumnya makruh. Wa tahwilu wajhihi, disunahkan juga menoleh ya, menolehkan wajah. La li sadrihi, tidak menolehkan dada. Jadi menolehkan dalam arti tidak menghadapkan ke depan ya. Jadi yang sunah ditolehkan adalah wajah, tapi dadanya tetap mengarah ke kiblat. Jadi mengapa dada tidak disunahkan tahwil, tidak disunahkan dipindah dari arah aslinya? Karena nanti kesunahan menghadap kiblat ini bisa hilang ya, bisa hilang. Fihima. Jadi kesunahan ini berlaku untuk azan dan iqamah. Dhamir fi hima kembali ke azan dan iqamah. Yaminan marratan fi hayya 'ala shalah fil marratain. Jadi di saat mengucapkan hayya 'ala shalah dua kali, disunahkan menghadap ke kiri ya, menolehkan wajah ke kiri. Satu kali. Jadi menoleh satu kali ke kanan. Jadi saya itu kadang antara ucapan dengan yang di pikiran itu beda kadang. Menolehkan ke kanan. Menoleh satu kali untuk dua kali hayya 'ala shalah. Jadi hayya 'ala shalah ini kan diucapkan dua kali. Ucapan dua kali hayya 'ala shalah itu kesunahannya hanya menolehkan satu kali mengarah ke kanan. Sumayaruddu wajhahu lil kiblah. Lalu setelah selesai mengucapkan hayya 'ala shalah, kembali mengarahkan wajah ke arah kiblat. Wasimalan marrotan fi hayya 'ala falahi marrataini. Ini sama seperti tadi ya. Kalau hayya 'ala shalah menolehnya ke kanan, kalau hayya 'ala falah menolehnya ke kiri. Jadi ke kanan satu kali, ke kiri satu kali. Tetapi di antara sela-sela dua arah itu, arah dan kiri, kanan dan kiri, kesunahannya mengembalikan pandangan atau wajah ke arah kiblat. Tsumma yaruddu wajhahu lil kiblah. Lalu setelah selesai menoleh ke kiri dan membaca hayya 'ala shalah, kesunahannya seperti tadi mengembalikan wajah ke arah kiblat. Walau li adhanil khutbah. Jadi kesunahan menoleh ke kanan dan ke kiri ini juga disunahkan untuk adhan khutbah. Adhan khutbah artinya adhan yang dikumandangkan setelah khotib naik ke mimbar. Auliman yu'adzinu li nafsih. Kesunahan ini juga berlaku bagi orang yang adhan untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri dalam arti adzan yang dikumandangkan itu tidak untuk jamaah. Wala yaltafitu fit taslibi. Tidak disunahkan menoleh di saat taslib, di saat mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Jadi kesunahan taslib ini hanya untuk kalimah hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Yang lain tidak disunahkan termasuk taslib. Namun hukum ini ala niza'in fihi, masih ada perdebatan ulama tentang ini. Jadi niza' ini artinya khilaf ya, artinya khilaf, perbedaan pendapat. Apakah di saat mengucapkan as-salatu khairum minan naum apakah disunahkan menoleh, itu ada perkhilafan ulama. Yang berpendapat disunahkan, beralasan karena taslib ini sama seperti hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah, yaitu ajakan ya, ajakan. As-shalatu khairum minan naum dan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah itu sama-sama ajakan. Jadi dikarenakan kesamaan itu maka ada juga ulama yang mensunahkan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri di saat membaca atau di saat mengumandangkan mengumandangkan tasbih atau ucapan as-salatu khairum minan naum. Tambihun wallahu a'lamu bis-shawabi.